والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله، حاضرين جماعة سكنين رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafiz Ahmad bin Ali Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, masih tentang sifat sholat atau hukum-hukum sholat. Hadith ke-282 wa'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه الدعاء فقمن أن يستجاب لكم رواه مسلم. Dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah bersabda, ketahui bahwa aku dilarang untuk membaca Quran dalam keadaan ruku atau sujud. Adapun ruku, hendaknya kalian banyak-banyak memuliakan Allah padanya. Adapun sujud, banyak-banyaklah kalian berdoa, karena pantas dalam sujud itu doa kalian akan dikabulkan. Hadis Muslim. Hadis ini di Muslim disebutkan secara lebih lengkap muallif Al-Hafidz sengaja penggal potongan belakangnya karena itu syahid, itu yang beliau inginkan dalam bab ini. Wa illa hadis utuhnya Muslim bawakan dari Ibn Abbas. Rasul katakan innahu lam yabqa min mubashiratin nubuwa illa ru'ya salihah yarahal muslim aw tura lahu. Lalu beliau katakan ini, ala wa inni nuhitu an aqra' al-Quran. Sesungguhnya Rasul katakan tidak tersisa dari kenabian atau berita-berita gembira dari kenabian, tidak tersisa kecuali ru'ya salihah, mimpi salihah yang dilihat oleh seorang muslim dalam tidurnya atau dilihat untuknya. Yani fulan melihat mimpi dalam mimpinya, kalau aku lihat tadi malam tidur mimpi kalau kamu begini begini begini, khair, mimpi khair, kebaikan, insyaallah itu ajilah busyral mukmin, dan insyaallah itu salah satu dari sisa-sisa kenabian, yakni hak adanya. Hanya saja tentunya para ulama sebutkan yang pertama itu bukan dari jenis adghathu ahlam, mimpi yang campur baur, campur aduk tidak jelas. Ada orang-orang mimpi begitu, campur. Sebentar misalnya dia mimpi melihat fulan begini, dalam satu malam itu. Sebentar dia mimpi berkelahi, sebentar dia mimpi menikah, sebentar dia ini itu. Wah, karuan sudah. Makanya semacam itu mereka sebutkan tidak bisa ditakwilkan mimpinya. Nah, yang kedua pula, tidak menjadikan seorang muslim maghrur, tertipu dengan yang semacam ini. Artinya dia melihat dalam mimpinya ini itu, atau dilihat dia begini begitu, kemudian dia merasa hit, merasa naik daun, lalu tertipu pada dirinya, jadi bangga diri, ujub, jadi takabur, hilang tawaduknya. Maka itu bukan mubasyiratin nubuwwah. Makanya Imam Ahmad ketika disampaikan kepada beliau kalau sekian orang memimpikan bahwa beliau begini, beliau begitu, ini khair, tanda-tanda keimaman beliau, kesolehan beliau. Kata beliau, fulan bin fulan. Beberapa orang beliau sebut, dulunya ala salah, dulunya orang soleh, istiqomah, masya Allah. Begitu banyak yang menyampaikan, aku mimpi kamu begini, mimpi begitu. Akhirnya dia maghrur, sampai na'udzubillah jadi fasik dan keluar dari istiqomahnya. Karena tertipu dengan mimpi-mimpi yang disampaikan padanya. Ada mayasluh. Terlebih dari semua itu, seperti yang Imam Ibnu Sirin katakan, ittaqillah fil yaqadhah wa da'il ahlam. Bertakwalah kamu kepada Allah dikala kamu bangun. Ini dalam keadaan kamu terjaga. Oh, mimpi jangan dijadikan sandaran segala-galanya. Artinya perintah-perintah syariat, larangan-larangan yang ada, taati ketika kamu bangun. Ini yang penting, kamu dihisab. Tidur kamu gak akan kena hisab. Ketika bangun ini, yang perintah taati, jalankan, yang larangan tinggalkan, halal-halalkan, haram-haramkan, taati. Penting ketika kamu terjaga. Di situ catatan pahala, dosa. Nah, kalau orang melanggar, adapun tidur, yani, tidak didustakan, tetapi yani, jadi apa ya istilahnya, yustanas mubasyirat, menjadi kabar gembira saja. Kadang orang jadikan itu segala-galanya. Waduh, saya mimpi begini, fulan katanya mimpi kalau saya begini, ya apa ini, bagaimana. Yang penting ketika kamu terjaga, taatkah kamu kepada Allah, kepada Rasulnya. Kembali kepada hadis, aku dilarang oleh Allah, karena yang melarang Rasul tidak lain kecuali Allah SWT. Tidak ada yang melarang beliau kecuali Allah, sebagaimana tidak ada yang perintah beliau kecuali Allah. Kalau Rasul katakan umirtu an uqatilan nas, aku diperintah untuk perangi manusia, ya berarti yang perintah Allah, tidak ada lain. Begitu pula larangan, nuhitu, seperti hadis ini, aku dilarang, siapa yang melarang? Enggak ada lain yang lebih tinggi dan paling tinggi dari semua makhluk adalah Allah SWT. Ini nuhitu, aku dilarang larangan. Di kalangan usuliyin, di kalangan ulama usul disebutkan dia adalah talabul kaf ala wajhil isti'la bi sigha makhsusa. Diminta atau diperintah orang itu untuk menahan diri, tidak melakukan sesuatu, tetapi ala wajhil isti'la, yang melarang itu di atas, artinya lebih tinggi dari kamu, lebih kuasa dari kamu, lebih kuat dari kamu, itu namanya nahi, larangan. Dengan demikian, ketika mereka sebutkan larangan itu perintah untuk menahan, menahan diri dilakukan sesuatu dengan sighah, dengan bentuk konteks yang ma'ruf di kalangan para ulama, ulama usul. Dan yang dimaksud larangan itu dengan fi'il mudhari', dengan la nahiyah, la taf'al kada, la taznu, la tashrabul khamr, la jangan minum khamr, jangan ini. Perintah untuk menahan diri tidak melakukan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kemudian ketika Rasul katakan nuhitu, aku dilarang, Rasulullah tidak menyebutkan konteks yang Allah sampaikan kepada beliau tentang larangan itu. Artinya ketika asal larangan itu dengan kata kerja dengan lamnala nahiyah dalam bahasa Arab, apakah berarti semula konteksnya kepada Rasulullah la taqra'ul Qur'an, la taqra'il Qur'an wa anta sajid wa anta raqi', jangan baca Qur'an kalau kamu rukuk sujud, apa seperti itu? Sulit untuk dipastikan karena tidak tersebutkan dengan jelas. Rasul hanya sampaikan maknanya, aku dilarang oleh Allah untuk membaca Quran. Karena bisa juga bentuk larangan itu dengan ancaman bagi yang melakukan, karena itu juga salah satu dari bentuk larangan. Yang membaca Quran dalam keadaan dia ruku atau sujud, maka dia begini, aku hukum begini, berarti itu larangan. Bentuk dari bentuk larangan seperti kamu bilang, kalau kamu bapak di rumah tanggamu, kamu katakan pada anak-anakmu, yang keluar rumah jam 9 malam ke atas, nanti bapak akan hukum. Berarti itu larangan untuk keluar rumah. Dia gak katakan jangan keluar rumah, tapi cukup ancaman yang dia sampaikan. Bisa jadi itu bentuk larangan yang Allah sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas larangan dari Allah kepada Rasulnya, raki'an dalam keadaan rukuk atau sajidan dalam keadaan sujud. Adapun ruku, fa'adzimu fihi rabb. Ruku, muliakan Allah padanya. Karena bentuk ruku adalah lita'zim, sebagai bentuk pemuliaan. Asal dari ruku itu sendiri adalah pemuliaan kepada yang kita ruku kepadanya, yaitu Allah. Makanya dilarang dan tidak dibenarkan orang itu untuk membungkukkan diri kepada selain Allah untuk memuliakan atau mengagungkannya, entah itu pembesar, tokoh di masyarakatnya atau siapa dia, kemudian dia memberi penghormatan dengan menundukkan dirinya atau membungkukkan punggungnya sebagai bentuk pemuliaan kepadanya. Haram, tidak boleh kepada makhluk manusia itu menundukkan atau membungkukkan dirinya untuk menghormatinya. Itu ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pemuliaan, maka ya pantas. Yang pantas padanya ya pemuliaan kepada Allah yang diucapkan. Dan ini bentuknya umum, muliakan Allah. Tetapi lebih terperinci Rasul sebutkan dalam hadis lain yang dibaca dalam ruku itu, Subhan Rabbiyal Azim. Ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, sucikan nama Rabbmu yang agung. Ij'aluha fi ruku'ikum. Rasul katakan baca itu dalam rukuk kalian yang diajari oleh Allah, diperintah. Jadi baca dalam rukuk Subhana Rabbiyal Azim. Wa amma as-sujud fajtahidu fihi du'a. Adapun sujud, perbanyak doa kalian. Tentunya setelah tasbih pula Subhana Rabbiyal A'la, seperti yang Allah perintahkan, Sabbihisma Rabbikal A'la. Rasul katakan ij'aluha fi sujudikum, jadikan itu dalam sujud kalian. Subhana Rabbiyal A'la diperintah untuk bertasbih kepada Rabbmu yang Maha Tinggi, maka diucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Manusia yang merendah turun, bahkan wajah yang paling berharga dalam dirinya dia rendahkan di posisi kakinya berada, demi dan untuk yang Maha Tinggi dan Maha Besar. Subhana Rabbiyal A'la, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di situ dalam sujud perbanyak doa kalian. Pantas di situ akan dikabulkan doa kalian. Karena dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah katakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekat-dekatnya hamba kepada Rabbnya kala dia sujud. Ketika dia sujud, posisi dia paling dekat kepada Allah. Padahal kalau dilihat secara konkret, semakin jauh karena Rabb-nya di atas langit ketujuh sana, Allah. Sementara dia semakin merendah ke bumi, turun. Tapi karena turun dia itu untuk Allah, dalam rangka mengagungkan Allah, memuliakan Allah, maka itu justru posisi yang paling Allah cintai dari dia, paling dekat-dekatnya hamba kepada Allah. Makanya akan dikabulkan doa seorang hamba dalam sujudnya. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa syariat yang Allah sebutkan kepada Rasul-Nya itu berarti untuk Rasulullah juga umatnya masuk di dalamnya. Ini jika Allah melarang Rasul, ya itu larangan juga untuk umatnya dilarang. Jika Allah perintah Rasul, berarti umat beliau juga diperintah oleh Allah. Karena beliau toladan untuk diikuti dan dipanuti oleh umatnya. Para ulama bagi, mereka membagi perintah yang Allah tujukan kepada Rasulullah itu menjadi tiga macam. Yang pertama, memang ada bukti, ada dalil yang menunjukkan itu khusus untuk Rasulullah saja, umatnya gak masuk di dalamnya. Maka ya khusus, umatnya gak masuk di situ. Misalnya Allah membolehkan Rasul menikah lebih dari 4 wanita. Allah membolehkan Rasul menikahi wanita yang menghibahkan dirinya. Wa inni imra'atun wahabat nafsaha lin nabi narada nabiyyu ayyan qihaha. Tanpa wali. Datang wanita menghibahkan dirinya, saya menghibahkan diri saya untukmu ya Rasulullah. Jika Rasul ingin, artinya senang, diterima, dinikahi, boleh. Di akhir ayat Allah katakan kholisotun, kholisotan laka min dunil mu'minin. Itu khusus murni untukmu, mu'minin umatmu gak masuk di dalamnya. Maka gak boleh dan tidak benar, kesesatan bahkan, kalau ada orang menikah lebih dari 4 atau menikahi wanita yang dianggap menghibahkan diri. Kenapa? Saya berteladan kepada Rasulullah. Isi Rasulullah isinya 9. Itu kebodohan. Karena Allah katakan itu khusus bagi Rasulnya. Yang kedua, dalil menunjukkan bahwa itu untuk umatnya. Maka ya syariat itu untuk umatnya. Yang ketiga, tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Tidak ada kekhususan untuk Rasulullah. Tidak ada pula dalil yang menunjukkan itu untuk umatnya. Maka kembali kepada asal, bahwa Rasul sebagai toladan, maka segala yang Allah sampaikan kepada beliau itu pula umatnya masuk dalamnya. Karena kalau enggak akan rusak syariat dan ditinggalkan orang. Dikit-dikit tuh, kamu harus gini, oh, wah itu kan Rasulullah yang diperintah. Nanti ada larangan begini, enggak boleh begini, dilarang. Oh, itu kan yang dilarang Rasulullah. Seperti hadis ini sekarang, aku dilarang untuk baca Quran dalam keadaan aku ruku atau sujud. Ketika dilarang jangan baca Quran, kamu ruku sujud. Dilarang kan Rasulullah, kita kan gak dilarang. Akhirnya berantakan syariat Islam, hancur semuanya sedikit-sedikit dengan dalil itu khusus untuk Rasul. Itu Rasulullah saja, kita gak masuk di dalamnya. Lah, bahkan kebanyakan dalil semacam ini tidak ada nas yang menunjukkan itu khusus untuk Rasul SAW, maka ya umat pun masuk di dalamnya. Karena beliau tolak dan maka beliau yang disebut oleh Allah SWT. Hadis mengajarkan tentang keagungan Quranul Karim. Dari mana diketahui? Dari larangan Allah untuk orang itu baca Quran dalam sholatnya kala dia ruku atau sujud. Kenapa? Karena ruku dan sujud keduanya kondisi di mana orang itu merendah, turun. Sementara Quran kalamullah, sifat Allah yang maha besar, tidak pantas sifat dari yang maha besar, maha agung, maha sempurna, maha mulia dilakukan atau dibaca orang dalam keadaan dia menurun dan merendah. Pantasnya itu diangkat dan dimuliakan. Makanya tempatnya ketika dia berdiri, ketika dia tinggi berdiri, dibaca di situ Quran. Adapun posisi dia menurun, merendah, ruku apalagi sujud, maka dilarang karena bukan tempatnya di situ baca Quran. Dimuliakan Quran dari yang semacam ini, dibaca di tempat-tempat ke terhormat dan tempat mulia. Makanya yang semakna dengan ini untuk difahami, para ulama sebutkan kalau kamu bicara dengan seseorang dalam keadaan kamu berkendara di atas mobil atau kuda, tentunya orang akan mengatakan ini orang kurang perhatian kalau bicara dalam keadaan dia menunduk atau di posisi seperti sujud misalnya, dalam keadaan merendah, dia bicara dengan orang yang berdiri di atasnya, bawah begini, bahkan lebih turun lagi posisinya. Dia bicara misalnya, gimana nanti besok ketemu jam berapa, ketemu di mana kita. Tentunya orang akan menganggap ini gak menghormati, malah tidak, posisi yang tidak tepat dan tidak pantas untuk dia bicara dengan orang yang posisinya lebih tinggi dari dia. Sementara ini yang dia hadapi adalah Rabbul Alamin yang jauh lebih mulia dan maha sempurna, maha tinggi, Subhanahu wa ta'ala. Walhasil Rasul dilarang, Allah melarang umat ini untuk baca Quran dalam keadaan mereka ruku dan sujud. Dan ini ta'adduban ma'allah wa ma'akalami, sebagai bentuk adab kepada Allah, adab kepada firman Allah, perkataannya Quran. Tidak pantas untuk dibaca dalam keadaan ruku dan sujud. Dari situ tampak rusaknya dan sesatnya mereka yang menganggap menyatakan bahwa memuliakan Quran itu di sini, di dalam hati, di keyakinanmu, dalam dirimu. Jangan kolot, jumut dengan menganggap Quran dalam artian mushaf, kitab mushaf, kitab Quran itu harus dimuliakan. Nah, harus diletakkan di tempat yang suci, tempat yang tinggi begini. Itu kolot, Islam kolot. Nah, itu suara syaitan. Bahkan yang ekstrim dari mereka, na'udzubillah, dia tulis lafadz Allah subhanahu wa ta'ala dalam kertas, kemudian dia untel-untel, lalu dia taruh bawah dan dia injak-injak. Kenapa? Saya mengagungkan Allah dalam diri saya. Jangan terpaku dengan yang materi seperti ini, yang berbentuk benda semacam ini. Pengagungan itu di sini, dalam hidupmu. Ini semua syaitan, kebodohan. Makanya Allah katakan, "Waman yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Bukti kalau kamu mengagungkan dalam dirimu, dalam hatimu, kamu memuliakan syiar-syiar Allah, termasuk Quranul Karim. Syiar mushaf, kitab suci yang diagungkan dan dimuliakan, dijaga. Nah, dihormati, letakkan di tempat yang layak. Walhasil, hadis pula difahami oleh para ulama bahwa kalau dia baca Quran dalam keadaan dia ruku atau sujud, ini bisa merusak sholatnya. Karena dia telah melanggar larangan yang dilarang oleh Allah. Berarti itu merusak ibadahnya. Sama seperti kalau dia dalam sholatnya berbicara dengan pembicaraan manusia, rusak sholatnya. Dan larangan ini larangan yang memang tertuju secara khusus pada kondisi tertentu, rukuk dan sujud. Makanya dia bermaksiat kepada Allah kalau Quran dan ayat Quran ini dia baca dalam keadaan rukuk atau sujud. Ini madhab zahiriyah. Tetapi jumhur dan banyak fuqaha menyatakan sholatnya tetap sah, tetapi dia dosa, membawa dosa besar karena melanggar apa yang dilarang oleh Allah SWT. Mereka sebutkan kenapa dikatakan sholatnya tetap sah, karena larangannya sebetulnya bukan karena apa yang dibaca. Yang dibaca gak masalah, zikir yang paling mulia ayat-ayat Quran. Tetapi karena tempat atau kondisi di saat ruku dan sujud itu yang dilarang untuk baca Quran, bukan karena bacaannya. Beda dengan omongan manusia. Nah, kalau omongan manusia memang omongannya yang dilarang, memang enggak pantas di dalam sholat. Beda dengan ini. Makanya mereka bedakan antara omongan manusia kalau itu bicara dalam sholat, itu merusak sholat, dengan kalau Quran yang dia baca dalam rukuk dan sujudnya, ya dia dosa, tetapi sholatnya tidak sampai rusak. Hadis pula menunjukkan boleh jika seseorang berdoa di dalam sholatnya dengan doa-doa yang ada di dalam Quranul Karim. Misalnya dalam sujud dia baca Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Doa ayat Quran ya betul. Tapi konteksnya dia sedang tidak membaca ayat Quran, tidak sedang membaca Quran, tapi dia sedang berdoa. Dan beda. Beda kalau misalnya yang dia baca dalam sholatnya misalnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, atau ayat apa di Al-Qur'an misalnya. Jadi dia baca Quran. Itu yang dilarang. Adapun doa dengan lafaz-lafaz ayat yang ada itu tidak mengapa. Beda antara doa dengan membaca Quran. Doa boleh walaupun itu dengan ayat-ayat Quranul Karim. Makanya para ulama ketika memahami hadis ini, Rasul katakan nuhitu an aqra al-Qur'an, aku dilarang membaca Qur'an. Ya, ini yuridul qira'ah. Dia menginginkan membaca Qur'an, dia baca Qur'an itu. Misalnya karena imamnya panjang rukuk atau sujudnya sambil menunggu bangkitnya imam, dia baca ayat. Dia menginginkan memang baca ayat. Di situ dilarang. Hanya perlu difahami nusus yang ada dalam Quran ataupun sunnah. Fiqih untuk memahami apa yang dikehendaki Allah, apa yang dikehendaki Rasul itu penting. Makanya juga dalam bab ini para ulama mengingkari keras orang yang baca Quran, atau bukan baca Quran, menyampaikan ayat-ayat Quran dalam khutbah atau semisalnya dilantunkan dengan layaknya orang membaca Quran, artinya dengan intonasi bacaan Quran, dengan tajwidnya, dengan ini ya, diingkari oleh para ulama. Kenapa? Karena ketika itu kamu tidak sedang baca Quran, tetapi kamu sedang berdalil menjelaskan ayat. Misalnya si khotib atau apa penceramah sedang bicara tentang apa? Tentang wajibnya bakti kepada orang tua misalnya. Ini wajib, ini perintah Allah karena Allah berfirman dalam Quran. Lalu dibaca ayat dengan lantunan layaknya dia membaca Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughan. Layaknya dia baca ayat Quran. Salah. Enggak boleh. Karena dia saat ini bukan sedang baca Quran. Bukan qira'ah yang dia inginkan. Kenapa dia bawa ayat istisyhad? Dia berdalil sekarang. Sedang menjelaskan ayat, dalil masalah ini, ayat ini. Gak ada salafus soleh dari para sahabat tabi'in ketika membawakan itu kemudian dilantunkan dengan tajwid dengan ini. Kalau kamu baca Quran, na'am fadhol. Kamu dalam sholat atau kamu sudah murojaah hafalan Quranmu atau kamu baca Quran, ya baca dengan tajwidnya. Adapun kamu dalam khutbah membacakan ayat, menyampaikan ayat, jangan dibaca dengan tajwid atau qiraat tilawah layaknya orang sedang membaca Quran Karim dan itu sedang marak, sedang hit para khotib, para dai, nah, penceramah. Kalau sudah baca cara apa, bagaimana Allah firmankan, sudah dia lantun-lantunkan, mendayu-dayu bawa ayat yang dia main slow. Bukan demikian Quranul Karim disampaikan. Hadis jelas menunjukkan tadi kalau rukuk untuk memperbanyak memuliakan Allah, Subhana rabbiyal azim atau subhana rabbil azim wa bihamdi. Adapun sujud untuk banyak doa, terutama dalam sujud ini Rasul katakan ijtahidu, bersungguh-sungguhlah, banyak-banyak. Banyak doa kamu untuk kepentingan kamu duniawi ataupun ukhrawi. Segala hajat kamu sampaikan kepada Allah dalam sujudmu. Segala kepentinganmu, apa saja permohonanmu, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia kehendaki, yang dia inginkan dalam kehidupannya, itu Allah yang menjadi tempat satu-satunya yang tempat dia meminta dan bergantung. Makanya sebagian orang yang mengatakan gak pantas dan gak boleh membicarakan urusan dunia dalam sholatmu, dalam ibadahmu, gak benar. Artinya mereka mengingkari kalau dalam sholat misalnya kamu sedang perkara dunia, kamu mau bisnis nih, mau ketemuan sama klien kamu nanti habis isyak misalnya, maka sholat isyak kamu gunakan, ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan goal ini apa bisnis benar-benar jadi, ya Allah beri aku keuntungan yang baik, berkahi aku padanya, urusan dunia kebaikan. Kata mereka gak boleh, ini urusan dunia. Gak benar. Rasulullah katakan doa secara umum untuk kepentingan dunia ataupun terlebih akhirat kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.